Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quranil Azim. Masih tentang ayat yang Allah sebutkan tentang hukum sariqah, pencurian. Terkait hirz, harta yang dicuri, bahwa para ulama menyebutkan apa yang di punggung binatang dari apa yang dibawa itu termasuk hirz. Zaman dulu terutama alat transportasi, himar atau onta, maka yang ada di punggungnya dari barang-barang dagangan, maka itu hirz. Punggung onta atau himar itu hirz bagi barang-barang tersebut. Jika dicuri, maka potong tangan karena mengambil barang itu di hirz, tempat yang memang layak penyimpanan atau peletakan barang tersebut. Demikian pula yang kedua, bagian depan dari toko atau swalayan dan yang semisalnya, dari barang-barang yang diletakkan di situ. Biasanya orang punya toko, punya apa, barang-barangnya luber sampai keluar dan diletakkan di sana, ya tergantung, entah itu buah-buahan, entah itu apalah, berhasil diletakkan di bagian depan teras dari toko tersebut, dan itu teranggap hirz. Jika diambil darinya, maka juga dipotong tangannya, dan itu sama hukumnya. Ada orangnya yang menjaga ataupun tidak, juga sama dicuri di malam hari ataupun di siang hari. Yang ketiga, termasuk hirz juga tempat kambing dijual belikan di pasar, pasar hewan, pasar kambing. Letak kambing-kambing itu di situ teranggap hirz. Ya, di situ layaknya. Makanya fuqaha sebutkan sama, kambingnya diikat ataupun tidak diikat itu sudah hirz. Diambil dari situ berarti pencurian dan dipotong tangannya. Karena itu tempat layak bagi kambing itu dan ma'ruf. Ma'ruf. Pasar hewan, pasar kambing di situ wilayahnya. Biasanya ada patokan-patokan besi atau bambu tempat mengikat. Walhasil itu hirz bagi kambing-kambing yang dijual belikan. Termasuk pula yang keempat, terlebih lagi binatang-binatang yang ditambatkan, itu hirz. Ditambatkan sapi ditaruh di sini, diikat, kerbau diikat di situ, entah itu kandangnya atau walhasil tempat di mana dia diikat, ditambatkan, kuda, maka tempat-tempat itu teranggap hirz. layak memang di situ biasanya dia disimpan. Sama, dijaga ada orangnya ataupun tidak. Makanya kemudian para fuqaha sebutkan, kalau binatang ini bukan di tempatnya dan diambil, maka itu bukan hirs dan bukan pencurian yang dipotong tangan karenanya. Kecuali kalau ada penjaganya. Kecuali ketika ada penjaganya. Misalnya kuda, ya kalau zaman dulu ya transportasi kuda. Di mana letaknya? Di depan masjid. Orangnya sholat, kudanya diletakkan di luar sana, depan masjid. Begitu pula mungkin orangnya belanja, kudanya diletakkan di luar pasar. Pasar, masjid, bukan tempat yang layak untuk kuda. Makanya ketika itu diambil bukan pencurian namanya, karena bukan hirz. Bukan sebagai hirz, sehingga juga tidak dipotong tangan pencurinya. Kecuali ketika ada penjaganya, dijaga. Tapi kemudian tetap diambil, baru itu pencurian. Kemudian yang kelima, kapal atau perahu. Itu menjadi hirz bagi segala yang ada di dalamnya. Baik itu kapal yang ditambatkan sedang parkir, berlabuh, isi bahan bakar misalnya, ikat, ataupun dia sedang jalan. Segala yang ada di kapal tersebut hirz. Dia mungkin bawa barang dagangan, bawa harta benda berharga, maka diambil dari kapal itu berarti pencurian. Karena segala yang ada di dalamnya kapal itu menjadi hirz, tempat layak yang di situ. Adapun kalau kapalnya itu sendiri yang dibajak, dicuri, diambil, maka hukumnya sama seperti binatang. Dalam artian, kalau itu dalam keadaan lepas, tidak sedang ditambatkan, tidak sedang berlabuh, maka seperti binatang yang lepas, maka itu bukan hirz. Bukan hirs bagi kapalnya, bukan barang yang ada di kapal. Karena sekarang kasusnya pencurian kapal, kapalnya yang diambil. Akan tetapi jika diikat di tempat tertentu oleh pemiliknya, maka itu hirs baginya. Permasalahan yang ke 7, tidak ada khilaf di kalangan fuqaha pula bahwasanya yang tinggal di satu tempat banyak orang, tinggal di satu tempat semacam apartemen, hotel dan semisalnya, di mana masing-masing tinggal di tempatnya, fulan di kamar sekian atau di lantai sekian, fulan di kamar sekian di lantai ini, masing-masing. Tidak ada khilaf di kalangan mereka bahwa yang mencuri di tempat orang lain maka itu termasuk sariqah dan dipotong tangan karenanya. Yang ke-8 dari ayat, fuqaha sebutkan terkecuali dari hukum ini, terkecuali dari hukum pencurian, potong tangan, walaupun itu dari hirz, kalau yang mengambil harta itu kedua orang tuanya sendiri, mengambil harta anaknya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan anta wa maluka li abika, kamu dan harta kamu itu milik bapakmu, milik ayahmu, sehingga boleh baginya untuk mengambil karena itu hak dia sebagai orang tua miliknya. Adapun jika sebaliknya mencuri dari harta kedua orang tuanya, maka itu pencurian. Dipotong tangan karenanya, karena enggak ada syubhat. Apa syubhatmu? Kalau orang tua ada syubhatnya. Hadis ini tadi, harta dan seluruhnya anak dia pun milik dia sebagai orang tua. Dia boleh ngambil. Nah kalau anak, apa dalilnya dia mau ngambil? Enggak ada. Walaupun ada juga yang mengatakan tidak dipotong, pendapat Imam Ibnu Wahab dan Ashhab rahimahullahu taala. Perkara yang ke-9, dipotong tangan dalam pencurian, dipotong kaki juga dalam pencurian, sampai mana batasnya? Mayoritas ulama jumhur menyebutkan tangan dipotong sampai pergelangan telapak tangannya, sampai sini. Hanya sebatas ini dipotong tangannya. Adapun kaki dipotong sampai dengan pergelangan kaki, ankle, yang ada di telapak kakinya. Kemudian dihasem, diberhentikan darah yang keluar agar tidak memadorotkan si korban. Ada riwayat dari Ali radhiyallahu an, beliau katakan adapun kaki, kalau tangan sepakat, tapi kaki kata Ali dipotong cukup sampai setengah telapak kakinya saja. Dipotong sampai dengan pertengahan telapak kaki sehingga tumitnya masih utuh ada. Dan ini pendapat dikuatkan pula menjadi pendapat Imam Ahmad dan Abu Thawr rahimahumullah. Perkara yang ke-10, dalam pemotongan tidak ada khilaf pula yang dipotong dahulu adalah tangan kanannya. Dipotong terlebih dahulu tangan kanannya. Lalu bagaimana kalau mencuri lagi? Wal'iyadzu billah. Malik Syafi'i dan Ahlul Madinah mengatakan dipotong kaki kirinya. Mencuri kedua kalinya, tangkap, maka dipotong kaki kirinya. Bagaimana kalau mencuri ketiga kali, dipotong tangan kirinya. Mencuri keempat kali, dipotong kaki kanannya, sehingga menyilang. Kaki tangan kanan dulu, dua kali kaki kiri, tiga kali tangan kiri, empat kali kaki kanan, sehingga menyilang. Bagaimana kalau kelima kali ditakzir dan di penjara? Takzir hukuman. Hukuman yang dimaksud kembali kepada ijtihad qadhi. Ya, hakim yang menentukan. Ini orang sudah dipotong empat kali, masih saja nyuri. Ini harus dihukum yang lebih. Entah itu cambuk, entah itu diapakanlah, pokoknya ada hukumannya. Atau di penjara, nah, sekian lama. Sebagian dari ulama, jika kelima kali, mereka katakan dibunuh. Berdasarkan hadis Nasa'i, Rasulullah SAW didatangkan kepada beliau pencuri, maka beliau katakan uktulu, bunuh. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, innama sarok, ya Rasulullah, dia cuma mencuri, kif dibunuh. Qala uktulu, bunuh. Kembali mereka katakan, dia cuma mencuri, ya Rasulullah. Qala iqta'u yadah, potong tangannya. Qala thumma saraqa faquti'at rijluhu, lalu dia mencuri lagi, dipotong kakinya. Thumma saraqa ala ahadi Abi Bakar hatta quti'at qawaimuhu kulluha, kembali dia mencuri di zaman Abu Bakar sampai terpotong semua anggota tubuhnya. Tangannya dua-dua sudah dipotong, kakinya dua-dua sudah dipotong. Thumma saraqa aidan al-khamisa, lima kali. Kali yang kelima dia mencuri lagi, maka Abu Bakar katakan, kana Rasulullah a'lam bihadha hina qala iqtulu. Betul Rasulullah, Rasul lebih tahu. Di awal ketika beliau katakan, bunuhlah orang ini. Maka diperintahkan oleh Abu Bakar untuk kemudian dibunuh. Sehingga dari situ mereka katakan, jika ditemukan atau ditangkap sampai yang kelima, maka dia dibunuh. Nah, ada demikian perbedaan di kalangan fuqaha. Kalau lebih dari empat kali, apakah takzir, apakah sampai pada tingkat dibunuh. Nah, perkara yang ke-13, tangan yang dipotong diikat dan dikalungkan di leher si pencuri. Kata Abdullah ibnu Muhairiz, aku tanya Fudalah tentang mengalungkan tangan si pencuri, apakah itu sunnah? Qala, jawab Abdullah, Ji'a Rasulullah bisarik faquti'at yaduh thumma amara biha fa'ulliqat fi unuqihi. Di Tirmidzi, setelah dipotong tangannya, Rasul perintahkan untuk tangannya dikalungkan sebagai pembelajaran dan efek jera bagi yang lain. Ini hasilnya hukuman bagi pencuri. Tangannya yang setelah dipotong diikat kemudian dikalungkan di sini. Ini hukumannya. Yang berani-berani nyuri, berani-berani ngambil harta orang lain akan seperti itu nasibnya. Tanganmu akan hilang seperti orang ini. Dan itu yang dikehendaki dalam syariat ketika mengajarkan hukuman ini. Terkait ayat pula Allah subhanahu wa ta'ala adzan ya, masuk waktu adzan ya muadzin, adzan adzan finnas. Demikian disimpulkan pula oleh para ulama terkait harta yang dicuri, ada empat kriteria yang menentukan padanya. Yang pertama, nisab. Ini harta yang dicuri itu mencapai nisabnya. Belum mencapai nisab, maka tidak dipotong tangannya. Yang kedua, harta yang dicuri harus harta benda yang layaknya harta dijual belikan atau boleh secara syariat untuk dimiliki, sah untuk dimiliki, dibenarkan, halal atau halal dijualnya. Dengan demikian, jika yang dicuri sesuatu yang tidak boleh dijual belikan, bukan harta yang dijual belikan dalam syariat, atau tidak halal penjual beliannya, maka tidaklah dipotong tangan karena dia mencuri atau mengambil barang itu. Misalnya khamr, waliyadzubillah. Mungkin orang bilang berharga merek ini beli dari Eropa sekian juta, mahal harganya. Tapi dalam syariat itu bukan harta benda yang boleh dimiliki, bukan harta benda yang boleh dijual belikan. Maka kalaupun dicuri, bukan kasus pencurian yang dipotong tangan karenanya. Demikian pula, kalau itu khinzir, babi, sesuatu yang tidak boleh dijual belikan. Kecuali, ini semua sepakat, kecuali orang merdeka, anak kecil. Anak kecil yang merdeka, bukan budak, karena budak boleh dijual belikan. Ini sekarang orang merdeka, anak kecil dicuri, diculik, untuk dijual belikan mungkin. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu menurut Imam Malik dan Ibnul Qasim. Namun artinya Malik mengatakan dipotong tangan kalau yang dicuri anak kecil yang merdeka, walaupun itu bukan yang dijual belikan, tapi tetap dipotong tangan. Tapi yang lain mengatakan lah, tidak sampai dipotong tangan karenanya. Dan itu pendapat Abu Hanifah dan juga Syafi'i. Alasan mereka karena itu bukan harta. Beda dengan budak. Budak harta memang dijual belikan, ada nilainya. Ini orang merdeka, anak masih kecil, bukan harta. Tetapi ini dibantah oleh Malikiyah dan yang lain, justru itu lebih berharga dari harta. Anak. Makanya mereka katakan, hatta dalam kasus pencurian yang dipotong tangan pun bukan karena semata-mata nilai hartanya yang dicuri. Bukan karena nominal yang ada di barang yang dicuri, bukan. Lalu, kata mereka, karena keterkaitan hati orang dengan harta ini. Orang sayang sekali. Kamu saja punya uang 50 ribu. Begitu tergantungnya kamu, sayang. Butuh sangat dengan uang ini. Begitu itu diambil atau jangan diambil, hilang, jatuh. Sedih sekali kamu. Ya Allah, jadi pikiran, resah, gelisah. Ada ketergantungan atau ikatan yang ini. Kalau itu harta, kepada anak jauh lebih dari itu tentunya. Oleh karenanya, jika mereka ambil anak kecil yang merdeka, maka dipotong tangan karenanya. Kemudian juga, kalau yang diambil sesuatu yang boleh dimiliki tetapi tidak boleh dijual belikan. Apa ada? Boleh. Harta, teranggap harta. Dalam artian itu mungkin didapati dengan uang. Harta, bernilai. Boleh dimiliki di dalam syariat, tetapi tidak boleh dijual belikan. Seperti apa? Seperti anjing yang boleh dimiliki, anjing berburu, jaga ternak, boleh kamu miliki, tetapi tidak boleh kamu jual belikan. Demikian pula, apa? Boleh dimiliki, enggak boleh dijual belikan. Seperti apa? Lah. Daging, udhiyah. Bernilai. Oh, kamu beli kok kambingnya. Kamu sudah beli, sudah disembelih. Nah, kamu boleh memilikinya. Kamu ambil sepertiga, misalnya, atau setengahnya. Kamu miliki. Kamu taruh di rumah, subhanallah dicuri. Barang yang boleh kamu miliki, tapi tidak boleh kamu jual. Enggak boleh, ini kamu jual, ini udhiyah. Daging korban. Kaif kalau dicuri? Itu harta, boleh dimiliki, tetapi tidak boleh dijual belikan. Ini juga khilaf di kalangan ulama, Ibnul Qasim, Ashab. Ibnul Qasim mengatakan tidak dipotong tangannya. Tapi Ashab rahimahullah mengatakan lah, dipotong tangannya karena itu harta. Dan dia dapati dengan nilai, dengan tukar harta. Ini kalau sesuatu itu boleh dimiliki tetapi tidak boleh dijualbelikan. Adapun sesuatu yang boleh dijual belikan, boleh dimiliki, tetapi dilihat dari asalnya, boleh dimiliki atau dijual belikan dilihat dari asalnya. Tapi kemudian digunakan atau dipakai sesuatu yang tidak boleh untuk digunakan. Misalnya alat-alat musik. Asalnya apa? Asalnya sesuatu yang boleh. Kayu. Gitar dari apa? Kayu. Kemudian kawat ditarik atau senar ditarik. Senar asalnya boleh. Kayu boleh. Atau begitu yang lainnya. Tapi ketika kemudian digunakan, diolah sedemikian rupa jadi alat musik, haram untuk dimiliki, haram untuk dijual belikan. Maka ini dilihat, kalau manfaatnya telah hilang, dan masih tetap ada barangnya, selama itu mencapai nisab, maka hukum potong tangan tetap ada padanya. Semisal dengan itu, bejana-bejana perhiasan di rumah yang mengandung emas atau perak. Sesuatu yang tidak boleh dipakai, tetapi itu berharga, bernilai, ada kandungan emasnya, gelas misalnya, orang kaya. Ada lapisan emasnya di sini, pegangannya, ceretnya atau apanya misalnya, selokinya, talamnya. Walhasil, tidak boleh digunakan, haram. Digunakan sebagai tempat minum atau makan. Tetapi kemudian itu dicuri dan diambil, ini pula dihukumi oleh mereka dipotong tangan si pencurinya. Semacam itu pula salib kalau dari emas, perak berharga, salibnya ma'ruf, haram dan tidak boleh. Tapi karena dia mengandung nilai dari emasnya, perak yang ada padanya, jika mungkin ada, mereka hiasi demikian rupa, dilapisi emas, maka ini juga potong tangan padanya. Yang keempat, terkait tempat dari barang yang dicuri. Maka ini seperti yang tadi, satu sifatnya atau syaratnya yaitu hirz. Tempatnya adalah hirz yang layak, tempat barang itu disimpan dan diletakkan. Kesimpulan dari para fuqaha, segala sesuatu ada tempatnya yang ma'ruf, dan itulah hirz. letaknya yang ma'ruf, maka letak itulah yang dalam syariat dinamakan hirz, atau segala sesuatu yang ada penjaganya, maka penjaganya itu adalah hirz. Makanya tadi rumah, tempat tinggal, toko, punggung kendaraan, kapal, dan semisalnya, semua ini teranggap hirz bagi segala barang yang berada padanya. Itu beberapa hukum sariqah yang tersebutkan di dalam ayat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.